Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عزكم الله. Kita masuk kepada al-masalah tsaniyah wa tis'un, masalah yang ke-92 dari masail jahiliyah, yakni al-fakhru bi ghairil haqq aw bi haqq, berbangga baik secara nyata benar memang, artinya sesuatu yang dia banggakan ada pada dirinya, ataupun dengan cara yang tidak benar kebanggaan tersebut pada perkara yang batil. Berbangga pada perkara yang memang ada, ini saja tidak dibenarkan, apalagi pada perkara yang dia tidak memilikinya. Dan kebanggaan-kebanggaan semacam ini merupakan karakter jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullah anna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaq fanuhya anhu, bahwa di antara sebesar-besar keutamaan yang ada pada mereka orang-orang jahiliyah adalah kebanggaan, meskipun benar kebanggaan tersebut iya ada pada mereka. Yang dibanggakan tadi ada memang pada mereka. Tetapi berbangga dengan sesuatu, ya, apakah itu bentuknya kedudukan, jabatan, harta, ataupun yang semisalnya, itu tidaklah dibenarkan di dalam syariat. Fanuhya anhu, dilarang darinya. Nah, ini dilarang oleh syariat. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala min masailil jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah, al-fakhru walau bihaq, berbangga walaupun benar adanya. Benar adanya dalam artian tadi yang telah disebutkan, sesuatu yang dibanggakan itu memang ada pada dia. Seseorang memiliki satu jabatan, satu kedudukan. Betul memang jabatan itu. Dan jabatan itu memang mentereng. Akan tetapi kebanggaan terhadap hal tersebut itu sesuatu yang tercela. Berbangga dengannya. Fahum yaf'alun. Yafqarun bi'af'alihim wa'af'ali abaihim. Mereka biasa berbangga dengan tindakan-tindakan mereka, perbuatan mereka, ataupun perbuatan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Wa hadza manhiyun anhu, dan perkara seperti ini terlarang darinya. Li annal fakhra bil a'mal yu'addi ila al-ijab bin nafs wa ihtiqaril akharin. Ini hikmah pada larangan berbangga. Ya, hikmahnya apa? Karena berbangga dengan amalan, dengan perbuatan seseorang, itu akan membawa kepada mengagumi diri sendiri serta merendahkan orang lain. Mengagumi diri sendiri dan merendahkan orang lain, dua perkara yang sangat buruk. Kagum terhadap diri sendiri itu sudah perkara yang buruk, ditambah lagi merendahkan orang lain. Wa huwa manhiyun anhu, tentu perkara tersebut dilarang di dalam agama. Wa huwa min af'alil jahiliyah, dan itu termasuk daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Fala yajuzu lil muslim an yaftakhir, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk dia berbangga, membanggakan dirinya ataupun membanggakan nasabnya ataupun membanggakan orang tuanya, kakeknya ataupun buyutnya ataupun nenek moyangnya. Dan mahma badala wa mahma amila fa innahu muqassir, karena yang namanya manusia, betapapun besar jasanya, betapapun besar pengorbanannya, betapapun besar amalan dia, maka sungguh dia adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Wala yu'ati kullama aujaballahu alaihi, dan belum, dia belum untuk menunaikan semua apa yang Allah wajibkan. Kalau itu kaitannya dengan agama. Seseorang berbangga terhadap jasa-jasanya terhadap agama, dia belum apa-apa dibanding daripada nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Apa yang dia telah kerjakan belumlah memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok kemudian berbangga terhadap dirinya? Kalau bukan karena saya, dakwah ini tidak akan seperti ini dan seperti itu. Kalau bukan karena saya, tidak akan kemudian tersebar sunnah, tidak akan dikenal sunnah di negeri ini misalnya. Kalau bukan karena saya, siapa yang menghadapi daripada para penyesat umat itu? Kalau bukan karena jasa saya, dan seterusnya. Ini perkara yang sangat berbahaya. Al-ijabun nafs, bangga terhadap dirinya, bangga telah memberikan sesuatu kepada agamanya. Memberikan sesuatu kepada agama bagus, tapi untuk ikhlas. Bukan untuk kemudian dibanggakan. Sedangkan nikmat Allah atas dirinya jauh lebih banyak, jauh lebih besar. La yu'ati kullama aujaballahu alaihi, fa haqqullah adzim. Hak Allah begitu sangat besar. Wa haqqul walidain adzim, hak kedua orang tua juga sangat besar. Wa haqqul aqarib adzim, hak kekerabatan juga sangat besar. Wa alaihi huquq adzimah, dan dia pun masih memiliki beban-beban hak-hak yang sangat besar yang harus dia tunaikan. Fakaifa yaghfar al-insan idza fa'ala syai'an min al-ihsan? Lantas dari sisi mana kemudian seseorang bisa dibenarkan berbangga karena dia telah melakukan satu sisi dari sisi-sisi kebaikan? Aw min al-ma'ruf, atau telah melakukan satu sisi daripada perkara yang ma'ruf. Aw min af'alil khair, atau perkara yang baik. Ma'annau innama ata bi syai'in yasir. Padahal sebenarnya hakikatnya dia baru mendatangkan sesuatu yang simpel, masih sangat sedikit, sangat kecil. Hadza fil iftikhar fi ma bainahu wa bainal khalq. Ini kaitannya dengan ya melecehkan ataupun merendahkan antara dia dengan sesama makhluk. Amma idza taqara bi amalihi allati bainahu wa bainallah fa hadza asyaq. Adapun kalau dia itu berbangga dengan amalan-amalan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih buruk lagi, lebih jelek lagi, dan perkaranya lebih besar. Bi annahu yu'addi ila al-ijab bil amal, karena akan membawa kepada merasa takjub dengan amalan dia. Wa ila istighfar al-amal, merasa telah banyak memberikan jasa-jasa. Wahada yubtilul amal, dan ini justru akan membatalkan amalan dia, menggugurkan amalan dia. Wa'iyadzubillah. Fal wajib alal insan an ya'tadira nafsahu muqassiran. Maka yang wajib atas setiap kita, setiap orang, ya, hendaknya setiap kita, hendaknya dia menganggap dirinya itu serba kurang. Dia iman wa abadan, senantiasa seperti itu, terus menerus. Walaupun kita telah banyak memang beramal, banyak sudah memberikan kebaikan-kebaikan kepada umat, ya, kepada agama, juga betul-betul mungkin semangat dalam ibadah, katakanlah. Jangan pernah untuk sampai kepada al-i'jab bin nafs. Senantiasa untuk kurang, merasa kurang dalam ibadah. Para ulama salaf dahulu mereka dalam ibadahnya itu sampai pada taraf seandainya mereka diminta untuk lebih dari itu sudah tidak mampu. Karena sudah maksimal. Akan tetapi mereka merasa bahwa ibadahnya masih sangat kurang. Padahal sudah pol-polan. Habis sudah waktunya, tenaganya, semuanya diberikan untuk agama. Akan tetapi masih merasa sangat kurang. Belum memberikan apa-apa kepada agama. Itulah yang mengangkat derajat mereka. Ya'tabir nafsahu muqassiran da'iman wa abadan. Senantiasa menganggap bahwa dirinya itu masih sangat jauh, masih sangat kurang. Senantiasa seperti itu. Dalam ibadahnya fima bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha wadih. Dan ini jelas, ya. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala jelas akan senantiasa kurang. Kenapa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bagaimana bisa untuk kemudian berbangga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal setiap nikmat sebetulnya wajib untuk disyukuri. Bentuk syukur adalah dengan ibadah. Sehingga seseorang senantiasa merasa kurang itu sudah selayaknya dan sepantasnya. Hadza wadi. Wa fi ma bainahu wa bainal khalq aidan, juga antara dirinya dengan makhluk pula. Betapa sangat banyak hak-hak daripada orang-orang di sekitar kita yang belum kita tunaikan. Hak di dalam adabul israh misalnya, pergaulan. Ataupun dengan keluarga, dengan istri, ataupun istri dengan suami, ataupun dengan anak-anaknya, ataupun dengan kerabatnya. Atau seseorang dengan gurunya atau guru terhadap murid-muridnya. Ada hak-hak yang harus ditunaikan masing-masing. Fa'inna idza atabara nafsahu muqassiran hamalau dzalika 'ala tawadhu. Dan kalau seseorang senantiasa memandang bahwa dirinya itu masih serba kurang, hal itu akan membawa dia kepada sifat tawadhu. Merasa rendah. Wa hamalu dzalika ila al-mazid min al-khair. Tidak merasa tinggi, tidak merasa congkak. Tidak takabur. Dia merasa rendah. Ketemu dengan orang yang lebih tua, dia melihat ini orang yang lebih tua dari saya, tentu lebih banyak amalannya daripada saya. Ketemu orang yang lebih muda, ini orang yang lebih muda dari saya, lebih sedikit dosa-dosanya dibandingkan saya. Dan seterusnya. Selalu melihat bahwa dirinya muqassir, dirinya kurang. Sehingga karena dia merasa kurang, dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Tetapi kalau orang sudah merasa baik, ya dia akan iftikhar terhadap yang lain. Ya, intiqas terhadap yang lain. Akan merendahkan yang lain, kan? Dia merasa dirinya lebih. Dirinya, wah, saya ini orang yang spesial. Saya telah berbuat begini dan begini. Kata Syekh, amma idza tabara nafsahu mukammilan. Adapun jika seseorang menganggap dirinya itu sudah sempurna. Wa naqama bil wajib, dia telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Fahada yastad'i annahu yatawaqqafa 'an fi'lil khair. Ini akan membawa kepada dia akan berhenti dari melakukan kebaikan. Atau lebih parahnya adalah dia merasa ijab bi nafs diri. Merasa ujub dengan dirinya akan kelebihan-kelebihannya. Dia ceritakan tentang keutamaan-keutamaannya kepada setiap orang pada setiap kesempatan dalam setiap majelisnya. Di dalam kesempatan itu saya begini, saya begitu. Dan pada kesempatan yang lain saya melakukan ini, melakukan itu. Dan itu diiyakan sama fulan. Bagaimana fulan? Iya apa enggak? Allahu musta'an. Ini saksinya fulan, saksinya Alan. Hatta seandainya katakanlah seperti itu. Ya. Apakah kemudian merasa dirinya lebih baik daripada yang lain? Dan kemudian dia tidak tersentuh kepada kesalahan dan kekurangan? Ini bahayanya kalau terjatuh ke dalam yang namanya al-ijab bin nafs. Ya ra anna qad balagha nihayah. Dia memandang dirinya telah sampai pada puncak. Fayatawaqqaf an fi'lil khair. Kemudian dia berhenti dari melakukan kebaikan. Atau dia tidak berhenti dalam melakukan kebaikan, dia terus melakukan kebaikan tetapi keliru niatnya. Salah tujuannya. Rusak daripada qasd dan iradahnya, kehendaknya. Wallahu musta'an. Hanya ingin dikatakan wah. Hanya ingin dikatakan hebat. Dikatakan memiliki kedudukan. Wallahu musta'an. Yang seperti ini penyakit. Menimpa kepada siapa saja. Bisa menimpa kepada siapa saja. Terlebih orang-orang yang memang memiliki keutamaan. Ini harus lebih berhati-hati. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Memiliki ilmu. Ataupun memiliki jasa terhadap yang lain. Dalam hal ilmu misalnya mengajarkan dan semisalnya. Ini harus berhati-hati. Da'i ilallah. Harus berhati-hati. Atau orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan, kajian, hati-hati. Merasa dirinya telah banyak memberikan kontribusi. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walhasil annal iftikhar la yanbaghi an yasdura min muslim. Intinya bahwasanya berbangga itu tidak layak, tidak sepantasnya muncul pada seorang muslim. Wa inna ma huwa min af'alil jahiliyah. Itu hanyalah perangai-perangai perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara annahu sayyid waladi Adam qal wala fakhr. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mengatakan ana sayyid waladi Adam, aku ini adalah penghulunya anak keturunan Adam, Adam. Penghulunya anak keturunan Adam. Wala fakhr. Yani wa aquluhu laisa tafakkuran. Aku mengucapkan ini bukan dalam rangka kebanggaan, bukan. Sekedar ijad. Ni'matullah wa tahadduts bi ni'mati. Sekedar menyebut-nyebut dan menyampaikan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan itu diperintahkan di dalam agama. Kalau kita diberi nikmat, maka untuk kita sampaikan kepada yang lain dalam rangka tahaddus nikmatillah dan itu bukan perkara yang tercela. Amalan yang sama atau perbuatan yang sama, yang ini berpahala, yang ini berdosa. Yang membedakan apa? Niatnya. Seseorang menampilkan misalnya, ya, dia baru makan makanan yang lezat, enak, dia tampilkan di grup keluarga dia. Di situ ada banyak orang. Tujuannya karena ini keluarga tentunya supaya mereka juga ikut senang kan kita mendapatkan nikmat. Ini tentunya orang-orang yang senang kepada kita dan cinta kepada kita. Tujuannya adalah untuk ta'addus nikmatillah. Bukan kok pamer. Ilu aku bisa makan uang ini. Nah, bukan karena itu. Ingin menunjukkan bahwa saya mendapatkan, bisa membeli makanan-makanan. Tidak. Sekedar, alhamdulillah mendapatkan nikmat demikian. Misalnya. Walaupun mungkin apa tidak bisa sampai ke sana. Misalnya. Ya kan? Labas. Ta'addus binikmatillah. Wa amma binikmati rabbika fahadith. Adapun terkait dengan nikmat Allah kepadamu, maka sampaikan. Tetapi, kalau niatnya sudah keliru, ya jadinya dosa. Ingin pamer, ingin ujub kepada yang lain. Ini perkara yang dosa. Hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Dan hadis ini hadis yang sahih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr," kata beliau. Aku adalah sayyidu waladi Adam. Wala fakhr. Apa itu sayyid? As-sayyid walladhi yafuqu qawmahu fil khair. Sayyid adalah alladhi yafuqu qawmahu fil khair. Orang yang melebihi kaumnya di dalam kebaikan. Artinya di sini orang yang paling terdepan dalam kebaikan pada kaumnya itu disebut sayyid. Waqila, ada pula yang mengatakan walladhi yufza ilaihi fin nawaid wasada'id. Yani dia adalah orang yang diserahkan kepadanya urusan perkara-perkara yang menghimpit dan menimpa kaumnya. Setiap kali ada perkara yang berat, orang ini yang dijadikan junjungan, karena dia sayyidnya. Junjungannya orang yang terdepan. Penghulunya. Fayaqumu bi umurihim wa yatahammal makarihahum. Sehingga dia pun kemudian yang menyelesaikan urusan mereka dan menanggung daripada perkara-perkara yang memberatkan mereka. Yuayat fa'anhum, dan menepisnya, menepis perkara-perkara yang mereka benci. Jadi, sayyid ini artinya adalah orang yang terdepan dalam kebaikan. Ini yang pertama. Ya. Dan orang yang menjadi rujukan dalam setiap perkara-perkara besar yang dihadapi oleh kaumnya. Inilah sayyid namanya. Maka beliau menyatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini adalah sayyidnya waladi Adam, anak keturunan Adam. Pada hari kiamat. Kenapa kau dikait dengan pada hari kiamat? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidu waladi Adam fid dunya wal akhirah? Ya kan, sayyidnya anak keturunan Adam di dunia dan di akhirat. Iya, hanya saja kalau di dunia ya, kepemimpinan tersebut asyada istilahnya, ya, kepemimpinan tersebut masih bisa untuk direbut oleh pihak-pihak yang lain, semisal para raja, mereka memiliki kepemimpinan pada kaumnya, pada Bani Adam. Para tokoh-tokoh kafir ataupun musyrik. Adapun di akhirat nanti, maka kepemimpinan tersebut tampak dengan sangat jelas tanpa ada yang bisa untuk merebutnya. tanpa ada yang bisa dan mampu untuk menepisnya. Bahkan semua pihak mengakuinya. Orang yang kafir sekafir-kafirnya pun akan melihat makom Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu, pada hari kiamat, yakni pada saat Asy-Syafa'atul Uzma, yang disebut dengan Al-Maqam Al-Mahmud. Semua berada dalam kepayahan, semua tak terkecuali, hatta anbiya. Dalam kepayahan pada awal-awal berada di padang mahsyar tersebut. Kemudian mereka datang kepada Adam. Adam kemudian mengarahkan kepada Nuh, Nuh mengarahkan kepada Ibrahim, Ibrahim mengarahkan kepada Musa, Musa mengarahkan kepada Isa. Ini manusia-manusia utama. Abul Anbiya, Adam saja tidak berani. Ulul Azmi minar Rusul, semuanya tidak berani. Hingga kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seluruh makhluk menyaksikan hal tersebut. Seluruh yang ada di padang mahsyar menyaksikan hal tersebut. Itulah Al-Maqam Al-Mahmud. Sehingga beliau menyatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ya. Wala fakhr. Aquluhu wala fakhr. Gitu. Aku mengucapkan ini dalam keadaan tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan. Tidak dan bifadli wa tahaddusan bi ni'mati wa tablighan lima amartu bih, lima umirtu bih. Sekedar nyebut-nyebut atau ngitung-ngitung keutamanya Allah yang Allah berikan kepada saya. Juga mengucapkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Dan juga menyampaikan apa yang aku diperintahkan untuk menyampaikannya. Sampaikan sebagai kedudukan engkau, ya Muhammad, kepada kaummu. Supaya mereka mengetahui kedudukan kamu. Sehingga mereka bisa ihtiram terhadapmu sebagaimana yang sepatutnya. Dengan mengetahui bahwa beliau adalah Sayyidu Waladi Adam yang Mahkiyam. At-Tibi menyatakan qauluhu wala fakhr halun muakkidatun ai aqulu hadza wala fakhr. Sabda beliau wala fakhr ini adalah hal, ini kedudukannya mansub sebagai hal muakkidah yang mengkokohkan, mengukuhkan, menetapkan, menguatkan. Ai aqulu hadza wala fakhr, yakni aku mengucapkan ini dan tidak dalam rangka berbangga. Naam wala takabburan aidan. Iya, dan bahkan bukan dalam rangka sombong pula. Bal huwa fi a'la darajati tawadhu, bahkan beliau berada pada sepuncak-puncak derajatnya tawadhu. Iya, di saat seseorang mengucapkan kalimat seperti ini padahal dirinya mengetahui kedudukannya, kedudukan dirinya sendiri, berada pada puncak ketinggian, kemudian menyatakan wala fakhr. Ini menunjukkan betapa sangat tawaduknya beliau. Betapa sangat tawaduknya beliau. Baik. Dan kita lanjutkan hadisnya mimbab takmil faidah. Beliau menyatakan, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Dan di tanganku liwa'ul hamd, di tanganku terdapat bendera pujian. Itu pun disampaikan kepada beliau wala fakhr, bukan dalam rangka berbangga. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwah illa tahta liwa'i. Dan tidaklah ada dari seorang nabi pun pada hari tersebut Adam ataupun yang selainnya melainkan berada di bawah bendera. Pada hari kiamat nanti beliau membawa bendera. Dan bendera liwa itu asalnya adalah sesuatu yang dipegang oleh pemimpin satu pasukan. Jadi panglimanya atau apa istilahnya itu Qaidul Jais, ya. Pemimpin satu pasukan. Itu yang membawa bendera, menunjukkan bahwa di pemimpinnya. Yang di saat waktu itu mau perang Khaibar kalau tidak salah, Rasulullah SAW menyatakan, aku akan serahkan bendera ini kepada orang yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Sehingga semua orang mengharapkan diberikan padanya bendera tersebut. Karena dia yang akan memimpin dan status dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang mereka sangat inginkan. Ya. Umar bin Khattab sampai pada saat itu mengatakan, tidak pernah aku menginginkan imarah kepemimpinan kecuali pada saat itu. Karena saat itu adalah saat di mana rekomendasi dari Rasul bahwa orang itu dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu bendera disebut dengan liwaul hamd. Entah seperti apa bentuknya tentunya kita tidak mengetahui. Bendera pujian. Di bawah bendera tersebut, para anbiya, Adam, dan yang selainnya. Semuanya di bawah bendera Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama menyampaikan bahwa liwaul hamd bukan betul-betul bendera, ya, akan tetapi itu adalah ungkapan semacam menunjukkan akan status beliau mendapatkan pujian dari seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar, sehingga beliau disebut liwaul hamd, diberi liwaul hamd, tetapi bendera itu tidak ada. Dan itu diucapkan oleh At-Tibi di antaranya, liwaul hamdi ibara 'ani syuhra wa intiradihi bil hamd ala ru'usil khalaik. Liwaul hamd adalah ungkapan untuk syuhrah, kepopuleran beliau dan kesendirian beliau di dalam mendapatkan pujian di atas seluruh para makhluk. Sehingga disebut dengan liwaul hamd. Aku diberi liwaul hamd. Dan At-Tibi juga masih mengatakan wa yuhtamal an yakuna lihamdihi liwa'un yaumal qiyamah. Haqiqatan yusamma liwa'ul hamd. Dan ini yang rajih. Yang kedua ini ada kemungkinan. Dan kemungkinan yang disebutkan oleh At-Tibi ini justru yang rajih. Karena tidak ada hajah untuk kemudian membawa kepada makna majaz. Di sini kita maknai sesuai dengan makna hakiki. Ya, ada ihtimal bahwasannya kata beliau, pujian kepada beliau ini ya diberikan lambang khusus berupa bendera, betul-betul bendera pada hari kiamat ya secara hakiki, di mana bendera tersebut diberi nama liwaul hamd, dan itu yang rajih. Dan alhamd itu adalah satu maqam yang paling tinggi di antara maqam-maqam para hamba Allah yang mulia, yang saleh, yang bertakwa. Tidak ada maqam lebih tinggi daripada maqam alhamd, sehingga diberikan kepada Rasulullah SAW liwaul hamd. Sebagaimana disebutkan oleh At-Turbasti rahimahullah, la maqam min maqamat ibadillahi salihin arfa wa a'la min maqamil hamd. Wadunahu tantahi sa'irul maqamat. Tantahi sa'irul maqamat. Tidak ada maqam dari, tidak ada kedudukan dari kedudukan-kedudukan hamba-hamba Allah yang saleh yang lebih tinggi daripada maqam alhamd. Dan di bawahnya berhenti semua daripada maqam-maqam yang ada. Semuanya di bawah daripada maqam alhamd. Walam makana nabiyuna sayyidul mursalin ahmadul khalaiqu fid dunya atau ahmadul khalaiqu fid dunya wal akhirah u'tiya liwaul hamd liya'wa ila liwa'ihil awwaluna wal akhirun wa ilaihi isyarah biqaulihi adam wa man dunahu tahta liwa'i. Demikian ucapan At-Turdasti. Di mana Nabi kita merupakan Sayyidul Mursalin, penghulunya para Rasul. Makhluk yang paling terpuji di dunia maupun di akhirat. Maka beliau diberi liwaul hamd, bendera alhamd yang menunjukkan akan makam beliau. sehingga berada di bawahnya seluruh makhluk al-awwalun wa al-akhirun. Sehingga ini diisyaratkan dengan kalimat aku adalah Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Bahkan Adam dan selainnya berada di bawah bendera. Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfatul Ahwadi menyatakan hamdu liwa ilhamdi ala ma'nahul haqiqi huwa dhahir. Membawa makna liwa'ul hamd ini secara hakiki itu yang dhahir. Bal huwal muta'ayyan, bahkan itu yang harus, tidak bisa tidak. Dibawa kepada makna betul-betul Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki, ya, diberi oleh Allah liwa, ya, bendera yang namanya adalah liwa'ul hamd. Li'annahu la yusar ilal majaz ma'imkanil haqiqah. Karena tidak bisa dibawa kepada makna majaz di saat memungkinkan dibawa kepada makna hakiki. Dan lanjutan daripada hadis tersebut, wa ana awwal man tunsab anhul ard, dan aku adalah orang yang pertama kali dibelah bumi. Ya, ini artinya beliau yang pertama kali untuk kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya al-muhim hadis, ya. Konteksnya adalah pada kalimat wala fakhr. Kalimat wala fakhr. Dan itu sudah mencukupi tadi penjelasan yang telah disebutkan, ya. Bahwasannya al-fakhr bin nafs ini perkara yang tidak selayaknya. Perkara yang tidak selayak. Baik. Berkata Syekh Shalih Fauzan berikutnya, ma'anna maqamahu hadza la yusawi fi ahad. Padahal kedudukan beliau di sini, ya, bahwa beliau adalah sayyid waladi Adam yaumal qiyamah, itu betul-betul tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang setara dengan beliau dalam makom ini, pada kedudukan ini. Artinya seandainya harus berbangga pun sudah, ya, wajar gitu. Kenapa? Karena memang tidak ada yang sampai pada derajat tersebut kecuali beliau. Berbangga dengan itu, ya, wajar. Tetapi beliau mengatakan wala fakhr. Wa ma hadza qal. Bersamaan dengan kondisi seperti itu, bahwa tidak ada yang menyamai beliau dalam kedudukan tersebut, beliau mengatakan wala fakhr, dan tidak dalam rangka berbangga. Nafa'an nafsihi al-fakhr. Beliau menafikan dari diri beliau al-fakhr. Wa innama akhbaro bidzalika min babit tahaddus bi ni'matillah. Beliau menyampaikan hal itu hanya semata menyampaikan daripada nikmat Allah Azza wa Jal yang itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terkait dengan nikmat Allah kepadamu, maka ceritakanlah. Kalau kita diberi oleh Allah satu nikmat, ya, kita bisa membeli baju baru, pakai segera. Tidak usah ditunggu nanti kalau sudah Idul Fitri. Segera pakai. Menunjukkan nikmat. Atau diberi hadiah oleh saudara kita baju, pakai sudah. Sebagai bentuk tahaddus binikmatillah. Dan nanti kalau orang ada yang hasad, itu urusan dia hasad. Dan hasad tidak madharati kita. Madharati pada orang yang hasad itu sendiri. Yang penting niatan kita adalah at-tahaddus bi ni'matillah azza wa jal wa syukru 'alaiha, dan mensyukurinya. Dipakai untuk sholat, dipakai untuk kajian, ya kan? Orang yang memberi juga senang. Kalau itu pemberian. La min babil fakhr, bukan dari sisi berbangga, bukan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.